Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqul rabbuna subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Akhwani fi din akramani wa akramakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan rahmat dan taufiknya pada pagi hari ini kita dipertemukan di tempat dan dalam kegiatan yang penuh dengan barokah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mencatatnya sebagai amal saleh yang akan diterima di sisinya. Kemudian tentu saja kita meyakini bahwa semua ini bagian dari nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita semua. Karena Allah telah menyatakan dalam firman-Nya Quran surat Luqman, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepada kalian semua seluruh nikmat-nikmatnya, baik yang lahir maupun yang batin. Namun demikian, perlu untuk kita ketahui bersama bahwa di antara sekian banyak nikmat itu ada satu nikmat yang sangat penting, satu nikmat yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, baik di dunia ataupun kelak di akhirat. Dan siapa yang tidak mengenal nikmat ini, maka dia akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Rugi dalam kehidupan dunia ataupun rugi dalam kehidupan akhirat kelak. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, khasirat dunia wal akhirah, dhalika huwal khusranul mubin. Kerugian di dunia dan kerugian di akhirat itu adalah kerugian yang sesungguhnya. Ikhwan fillah akramani wa akramakumullahu jami'an, nikmat yang dimaksud adalah nikmat ilmu, ilmu syar'i, ilmu din. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat ini kepada para nabinya dan kepada para rasulnya. Di antara yang menunjukkan hal itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Di Quran surat Yusuf ayat yang ke-22 Allah berfirman, "Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin." Ketika Yusuf sudah dewasa, maka kami berikan kepadanya kekuasaan dan kami berikan kepadanya ilmu. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Juga firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam dalam Quran surat Al-Qasas ayat yang ke-14 Allah berfirman, "Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin." Ketika dia Musa alaihi salatu wassalam sudah benar-benar dewasa, wastawa dan sempurna akalnya, maka kami berikan kepadanya hikmah dan kami berikan kepadanya ilmu. Begitulah kata Allah, kami memberikan balasan kepada orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam di Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-110 kata Allah, "Ya Isa bin Maryam, udhkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatika." Wahai Isa bin Maryam, ingatlah olehmu nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan telah aku berikan kepada ibumu. "Idh ayyadtuka bi ruhil qudus." Sewaktu aku menguatkanmu dengan Ruhul Kudus. "Tukallimun nasa fil mahdi wal kahlan." Sehingga engkau mempunyai kemampuan untuk berbicara kepada manusia sejak masih dalam buaian hingga engkau lahir sebagai seorang yang dewasa. "Wa idza 'allamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil." Dan sewaktu aku ajarkan kepadamu tentang hikmah, tentang kitab, Taurat, kemudian Injil. Ikhwanu fillah akramani wa akramakumullahu jami'an, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu. Memberikan ilmu kepada para nabi dan rasulnya satu persatu. Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Isa, dan berikutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat ilmu ini kepada Nabi Daud, Sulaiman, hingga kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Daud alaihi salatu wasalam di Quran surat Sad ayat yang ke-20. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa atainahul hikmata wa faslal khitab." Kami berikan kepada Daud al-hikmah, ilmu, kenabian, "wa faslal khitab," dan kebijakan untuk menentukan atau memutuskan perkara. Kemudian di surat Al-Anbiya ayat yang ke-78 sampai 79 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Daud wa Sulaiman idh yahkumani fil harf idh nafasha fihi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin." Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atainahu hukman wa ilma. Ingatlah bagaimana Daud dan Sulaiman ketika memutuskan sebuah hukum tentang sebuah ladang yang telah dirusak oleh sekelompok kambing milik suatu kaum. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kami benar-benar menyaksikan hukuman yang telah mereka putuskan dan kami memberikan pemahaman kepada Sulaiman dan masing-masingnya kami berikan kemampuan untuk menetapkan hukum dan ilmu." Adapun tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Allah berfirman di surat An-Nisa ayat yang ke-113 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullah 'alaika 'azim." Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad al-kitab wal hikmah, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ilmu kepadamu wahai Muhammad tentang hal-hal yang sebelumnya tidak engkau ketahui. Dan sungguh karunia Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu sangatlah besar. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para anbiya, para rasul ke tengah-tengah umatnya, yang mereka bawa adalah ilmu. Dan ketika mereka meninggalkan umatnya, yang mereka tinggalkan, yang mereka wariskan untuk umatnya juga ilmu. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan secara khusus Allah menyinggungnya dalam Al-Quran, huwallazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengutus rasulnya bilhuda wa dinil haq, dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Kata para ulama, petunjuk yang dimaksud adalah ilmu syar'i, ilmu din. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan bahwa para anbiya, para rasul, mereka itu tidak meninggalkan, tidak mewariskan untuk umatnya dinar dan juga dirham. Akan tetapi yang mereka tinggalkan, yang mereka wariskan adalah ilmu. Innama warthu al-ilma. Yang mereka wariskan itu adalah ilmu. Faman akadahu faqad akadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambil warisan ini, siapa yang mengambil peninggalan para anbiya ini, sungguh dia telah mengambil bagiannya yang sempurna. Ikhwan fillah akramani wa akramakumullahu jami'an. Sekedar mengingatkan dan dalam rangka menumbuhkan semangatan, kemauan kuat dalam diri-diri kita untuk mengambil peninggalan atau warisan para nabi ini, yaitu ilmu, maka tidak ada salahnya jika dalam kesempatan ini saya akan singgung terlebih dahulu beberapa hal yang terkait dengan keutamaan ilmu. Dan sesungguhnya berbicara tentang keutamaan ilmu sangatlah banyak. Namun demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan setidaknya dapat mewakili dari apa yang belum sempat disampaikan di sini. Maka di antara keutamaan ilmu, yang pertama, akan ditinggikannya derajat orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan hal ini di Quran surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dari kalangan kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu. Kata Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya, di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan bahwa orang-orang yang beriman dan yang menuntut ilmu akan ditinggikan derajatnya lantaran keutamaan ilmu yang ada pada mereka di atas orang-orang yang beriman tetapi tidak menuntut ilmu. Maka dengan demikian nampak jelas perbedaan antara mereka-mereka yang beriman dan berilmu dengan mereka-mereka yang beriman tetapi tidak berilmu. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan isyarat tentang hal ini. Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Apakah sama antara orang-orang yang mengerti, orang-orang yang mempunyai ilmu dengan orang-orang yang tidak demikian keadaannya? Adapun yang dimaksud dengan akan ditinggikan derajatnya, maka Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan ini mengandung dua makna. Yang pertama, di dunia Allah subhanahu wa ta'ala akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di dunia, yaitu akan diangkat kedudukan mereka di dunia dan mereka senantiasa mempunyai reputasi yang baik di tengah-tengah lingkungannya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, akan ditinggikan derajat orang-orang yang berilmu dan beriman di akhirat. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kedudukan mereka di akhirat. Ini yang terkait dengan akan ditinggikannya derajat. Itu keutamaan yang pertama. Kemudian keutamaan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya agar meminta tambahan dalam hal ilmu. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di Quran surah Thaha ayat yang ke-114. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qul rabbi zidni ilma." Katakanlah oleh wahai Muhammad, "Ya Rabb, zidni ilman." Tambahkanlah ilmu untukku. Sehubungan dengan ayat ini, Imam Al-Kirmani rahimahullahu taala mengatakan, "Talabu ziyadatil ilmi yadullu ala fadlih. Id laula fadluhu lama amara Allah Subhanahu wa taala bi talabih." Kata Imam Al-Kirmani, permintaan tambahan ilmu ini semata-mata menunjukkan keutamaan ilmu itu sendiri. Sebab kalau seandainya tidak ada keutamaannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan dalam hal ilmu. Untuk itulah Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, "Wa kafa bihadza syarafan lil ilmi." Cukuplah ini menunjukkan betapa mulianya ilmu. Keutamaan yang kedua. Berikutnya keutamaan yang ketiga. Ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu, dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang dapat mengambil manfaat, mengambil faedah dari semua permisalan yang telah Allah Subhanahu wa taala buat di dalam Al-Qur'an. Hal ini Allah tegaskan dalam firman-Nya Quran surat Al-Ankabut ayat yang ke-43. Watilkal amsal nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal alimun. Semua permisalan-permisalan itu kami buat, kata Allah, untuk manusia. Wa ma ya'qiluha, namun tidak ada yang dapat memahaminya dengan baik, dengan benar, illal alimun, kecuali mereka-mereka yang alim, mereka-mereka yang berilmu. Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala dalam tafsirnya mengatakan, "Ai ma ya'qilu al-amsal illa al-ulama alladziina ya'qiluna 'anillah." Maksud dari ayat tersebut, kata Imam Al-Baghawi, ialah tidak ada yang dapat memahami semua permisalan yang telah Allah Subhanahu wa taala buat kecuali para ulama. Alladzina yaqiluna anillah, yaitu mereka-mereka yang paham benar tentang Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan ilmu yang paling tinggi adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Dan mereka itulah yang disebut dengan para ulama. Sedangkan Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya beliau mengatakan, "Ma yafhamuha wa yatadabbaruha illa ar-rasikhuna fil ilmi al-muta'allimuna anhu." Tidak ada yang dapat memahami semua permisalan yang Allah Subhanahu wa taala buat dalam Al-Qur'an, tidak ada yang mampu untuk mentadaburinya dengan baik kecuali ar-rasikhuna fil ilmi, mereka-mereka yang mumpuni keilmuannya. Al-muta'allimuna anhu, yang terus mempelajari tentangnya. Ikhwanakudin akramani wa akramakumullahu jami'an, ayat tadi yang kita baca surat Al-Ankabut ayat yang ke-43 seolah menjadi penegasan atau sebuah penegasan dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa orang-orang yang berilmu itu bukanlah orang-orang yang sembarangan. Sehingga sangat rugi jika kita semua tidak masuk dalam golongan ahlul ilmi. Untuk itulah sahabat Abu Darda mengatakan, annas alim wa muta'allim. Manusia itu hanya ada dua golongan, imma alim wa imma muta'allim. Wala khaira fi ma baina dzalika. Tidak ada kebaikan antara keduanya. Jadi kalau tidak alim, maka jadilah muta'allim, pelajar. Kalau tidak jadi pelajar, jadilah seorang yang alim. Tidak ada kebaikan antara di antara keduanya. Jadi jelas rugi sekali kalau kita tidak masuk dalam golongan alim, tidak juga masuk ke dalam golongan yang muta'alim. Para salaf, sebagian mereka kalau kebetulan membaca ayat yang di dalamnya memuat permisalan Allah, permisalan yang dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka tidak bisa memahaminya dengan baik, mereka menangis. Kemudian mereka mengatakan, lasna minal alimi. Kalau begitu kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang alim. Cukuplah ini menjadi peringatan, menjadi cambuk bagi kita, agar kita senantiasa memberikan perhatian yang besar terhadap ilmu, seperti para salafus saleh kita, para pendahulu kita yang saleh. Khawanufirina qalamakumullah. Keutamaan yang lainnya, yang keempat dari keutamaan ilmu adalah, al-ilmu syartun fi qabulil a'mal. Ilmu menjadi syarat diterimanya amal. Di surat Al-Kahfi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang berharap berjumpa dengan Rabbnya, faly'amal 'amalan salihan, maka hendaknya dia beramal saleh, wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan jangan sekali-kali menyekutukan Rabbnya dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepadanya. Coba perhatikan dalam ayat ini bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa ada dua syarat bagi siapa yang berharap untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Syarat yang pertama adalah beramal soleh. Suatu amalan yang disebut soleh adalah amalan yang ada contohnya atau ada petunjuknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam arti lain, amalan yang dibangun di atas mutaba'ah. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tidak menyekutukan Rabbnya dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepadanya. Artinya syarat yang kedua ini harus menjauhi kesyirikan. Dengan bahasa lain, harus dibangun di atas keikhlasan. Jadi ikhlas dan mutaba'ah sebagai dua syarat bagi siapa saja yang ingin punya harapan untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi harus kita ketahui bahwa tidak ada yang mampu menampilkan keikhlasan yang sesungguhnya kecuali mereka yang punya landasan ilmu. Demikian pula seseorang tidak bisa menggambarkan mutaba'ah yang benar kecuali jika dibangun di atas ilmu. Maka Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, al-ilmu dalilun 'alal ikhlas wa dalilun 'alal mutaba'ah. Ilmu menjadi dalil tentang kebenaran keikhlasan dan menjadi dalil tentang kebenaran mutaba'ah. Untuk itulah tadi dikatakan bahwa ilmu menjadi syarat diterimanya amanah. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala juga mengatakan, al-ilmu asasul amal. Ilmu itu landasan amal. Keutamaan berikutnya, yang kelima, la tanjahu da'wah illa bil ilmi. Dakwah tidak akan sukses kecuali jika dibarengi dengan ilmu. Dan inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di Quran surat Yusuf ayat yang ke-108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin. Katakanlah oleh wahai Muhammad, hadza sabili. Inilah jalanku. Atau hadhihi sabili, inilah jalanku. Ad'u ila Allah, yang aku mengajak manusia ke jalan ini, ala basirah, di atas ilmu. Jadi dakwah tidak akan berhasil kecuali jika dibarengi dengan ilmu. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala memberikan komentar dalam hal ini. Kata beliau, cukuplah ayat ini menjadi bukti tentang kemuliaan ilmu, di mana pemiliknya akan sampai kepada kedudukan yang mulia, yaitu menjadi juru dakwah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Siapa lagi yang ucapannya lebih baik selain orang-orang atau mereka-mereka yang mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ikhwanu fillah rahimakumullah, keutamaan yang keenam, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdoa atau mendoakan orang-orang yang berilmu secara khusus. Di dalam hadis yang datang dari sahabat Zaid bin Thabit, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a minna haditsan fa hafidhahu hatta yablughahu." Semoga Allah Subhanahu wa taala memperindah keadaan seseorang yang sami'a minna haditsan, dia mendengar dari kami hadis, fa hafidhahu, kemudian menghafalnya dengan baik, hatta yablughahu, lalu kemudian mendakwahkannya. Ada doa secara khusus yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mereka-mereka yang mempunyai ilmu. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, seandainya tidak ada keutamaan lain yang menunjukkan keutamaan ilmu kecuali ini, itu sudah cukup. Artinya keutamaan ini sudah sangat besar. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Adapun Imam Mulla Ali Al-Qari, beliau mengatakan, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengijabah doanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan bukti bahwa setiap kali engkau melihat ada ahlul hadis, maka engkau akan melihat orang itu dalam keadaan yang indah, yang baik, rapi, enak dipandang. Ini pernyataan Imam Mulla Ali Al-Qari. Maka wajar kalau Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, jika tidak ada keutamaan lain kecuali ini, itu sudah cukup. Khana fidina akramakumullah. Keutamaan selanjutnya yang ketujuh, ucapan-ucapan ahlul ilmi atau perkataan-perkataan ahlul ilmi dijadikan sebagai saksi pada hari kiamat. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di Quran surat Ar-Rum ayat yang ke-56. Kata Allah, wa qala alladziina utul ilma wal iman laqad labithtum fi kitabillah ila yaumil ba'd. Fahada yaumul ba'ti walakinnakum kuntum la ta'lamun. Orang-orang yang berilmu dan beriman, mereka berkata kepada orang-orang kafir, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ketetapan untuk kalian dalam kitabullah, bahwa kalian akan berada dalam kuburan-kuburan kalian hingga hari kebangkitan. Fahada yaumul ba'd, dan inilah hari kebangkitan itu. Walakinnakum kuntum la ta'lamun, hanya saja kalian tidak mengetahuinya. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah tentang ayat ini beliau mengatakan, manallah 'alaihim bihima wa sara wasfan lahum. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah karunia kepada mereka, orang-orang yang beriman dan berilmu, berupa ilmu dan keimanan. Wa sara wasfan lahum, sehingga hal itu menjadi sifat, menjadi ciri khas bagi mereka, ilmu dan keimanan. Al-ilmu bil haq wal imanu al-mustalzim itharul haq. Ilmu tentang kebenaran dan keimanan yang selalu menuntut untuk mengedepankan kebenaran. Wa idza kanu 'alimina bil haq mu'thirina lahu lazima an yakuna qawluhum mutabiqan lil waqi' munasiban li ahwalihim. Kalau seandainya mereka yang beriman dan berilmu itu dalam keadaan 'alimina bil haq, mengerti tentang kebenaran dan selalu mengedepankan kebenaran, maka tentu ucapan-ucapan mereka adalah ucapan-ucapan yang selalu sesuai dengan realita dan cocok dengan keadaannya. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada kita untuk bertanya kepada ahlul ilmi. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lam. Bertanyalah kalian semua kepada ahli dzikri, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahuinya. Keutamaan ilmu yang ke-8 selanjutnya. Talabul ilmi tariqun ilal jannah. Menuntut ilmu merupakan upaya untuk menuju surga atau jalan menuju surga. Dalam hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Hadis yang sudah masyhur. Kata Rasulullah, siapa yang menempuh suatu jalan yaltamisu fihi ilman dengan tujuan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Imam Ibnu Qayyim, Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, wa fihi fadlul mashyi fi talabil ilmi. Dalam hadis ini ada penjelasan tentang keutamaan menempuh perjalanan fi talabil ilmi, dalam rangka menuntut ilmu. Karena itu biaya yang kita keluarkan, keringat yang bercucuran dari tubuh kita adalah sesuatu yang sebetulnya tidak sia-sia. Semua itu akan diganti dengan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa jalan menuju surga. Jadi jangan pernah merasa lelah, jangan pernah merasa bosan untuk menghadiri majalisul ilmi. Karena langkah kita menuju majlis-majlis ilmu itu sudah mengandung keutamaan. Belum lagi kalau kemudian kita duduk di majlis ilmu. Baru langkahnya saja, perjalanannya saja itu sudah mengandung keutamaan. Keutamaan yang besar. Perjalanan yang akan dibayar dengan jannah. Subhanallah. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah taala berkata, wa yalzamu min dzalika al-istighal bil ilmi syar'i. Ini semua tentu menuntut untuk semua pihak menyibukkan diri dengan talabul ilmi. Ini perkataan Imam Nawawi. Selanjutnya perkataan Ibnu Hajar. Kata Ibnu Hajar tentang hadis tadi, fihi bisharatun bitashilil ilmi ala talibihi, lianna talabahu min tariqil musilah ilal jannah. dalam hadis itu ada keterangan tentang bisyarah, kabar gembira, bitashilil ilmi, berupa kemudahan ilmu yang akan didapat oleh siapa yang mencarinya. Karena mencari ilmu adalah merupakan jalan menuju surga. Adapun kata Imam Ibnu Abi Hamzah, zahirul hadis yadullu ala anna man hawala amran liyakuna lahu aunan ala talabi ilmi sahalallah alaihi alwusul ila jannah. Kata Ibnu Abi Hamzah, zahir hadis tadi menunjukkan bahwa siapa saja yang mengupayakan sesuatu agar bisa menopang talabul ilmi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Mengupayakan sesuatu berarti mencurahkan tenaga, ya, upaya, usaha supaya bisa terlaksana talabul ilmi, itu akan dibayar dengan kemudahan jalan menuju surga. Keutamaan ilmu yang ke-9 berikutnya, ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu, masuk dalam kategori wulatul amri, pemimpin. Di surat An-Nisa ayat yang ke-59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul serta ulil amri minkum, pemimpin di antara kalian. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala tentang ayat ini, fassara as-sahabah ulil amri bil umara wal ulama. Para sahabat menafsirkan kata ulatul amri, pemimpin, dengan dua tafsiran, yaitu umara dan ulama. Umara dan ulama. Fa innahum mujahiduna fi sabilillah. Sesungguhnya mereka itu adalah mujahiduna fi sabilillah, para mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Haula bi aidihim, umara, mereka disebut mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala bi aidihim, dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya. Wa haula bi alsinatihim, sedangkan ulama disebut mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala lantaran lisannya atau melalui lisannya. Fa talabul ilmi wa ta'limuhu min a'zami sabilillah 'azza wa jalla. Maka menuntut ilmu dan mengajarkannya, ini termasuk jalan Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Bahkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, ada hadis dari sahabat Abu Hurairah. Dalam hadis itu disebutkan, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqulu, man dakhala masjidana hadha liyata'allam khairan wa liyu'allimahu kana kal mujahid fi sabilillah. Sahabat Abu Hurairah pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, siapa yang masuk ke masjid kami liyata'allam khairan, dengan tujuan untuk mempelajari kebaikan, waliyu'allimahu, dan untuk mengajarkannya, kana kal mujahid fi sabilillah, maka ia ibarat mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwanu fillah rahimakumullah, yang disebut mujahid di jalan Allah bukanlah orang-orang yang selalu mengepalkan tangannya ke atas sambil berteriak Allahu Akbar. Yang disebut mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala bukanlah orang-orang yang selalu mendengung-dengungkan kata-kata jihad, iman, dan hijrah. Yang disebut mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala bukan orang-orang yang lantang suaranya mengatakan bahwa presiden, kemudian aparatur negara termasuk ABRI dan polisi adalah tagut. Kalau seandainya kata mujahid disematkan kepada mereka, maka rusaklah dunia dan agama ini. Yang disebut mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala bukanlah mereka-mereka yang mendekam dalam penjara sekian lama karena melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Yang disebut mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala bukanlah orang yang masuk ke masjid kemudian meledakkan bom di sana. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi mengatakan man dakhala masjidana, siapa yang masuk ke masjid kami, liyata'allam khairan, untuk belajar kebaikan, wa yu'allimahu, dan untuk mengajarkannya, maka dialah mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan mujahid. Jadi sekali lagi, yang paling utama untuk masuk dalam kategori mujahid adalah para ulama wa talabatul ilm, dan para penuntut ilmu. Bahkan jasanya para ulama dalam membentuk mujahid itu sangat besar. Mereka memperbaiki lahiriahnya, kemudian juga memperbaiki urusan batin. Menciptakan kaum muslimin menjadi mujahid, itu adalah para ulama. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, wilayatu ahli ilmi fi bayani syariah wa da'watin nas ilaiha wa wilayatul umara fi tanfidhi syariatillah wa ilzamin nas biha. Wilayah ahli ilmi, orang-orang yang berilmu, para ulama, adalah fi bayani syariah, dalam menjelaskan syariat dan mengajak manusia kepadanya. Sedangkan wilayahnya para umara adalah dalam menerapkan syariah Allah Subhanahu wa taala wa ilzamin nas biha, dan menuntut manusia untuk mengamalkannya. Inilah yang disebut dengan ulil amri, umara dan ulama. Oleh karena itulah maka ahlul ilmi masuk ke dalam kategori ulatul amri, yang wajib untuk kita taati, kita patuhi, kita ambil ilmunya. Keutamaan ilmu yang lainnya, yang ke-10, ridha al-malaikah bi talabil ilmi. Ada keridhaan dari para malaikat untuk para pencari ilmu. Dalam hadis yang datang dari sahabat Abu Darda, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yabtagi minhu ilman sallaka Allahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa innal malaikata la tadhu ajnihataha ridan li talibil ilmi. Siapa yang menempuh suatu jalan dengan maksud untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan sesungguhnya para malaikat akan senantiasa meletakkan sayap-sayapnya sebagai bentuk keridhaan terhadap para penuntut ilmu. Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala mengatakan bahwa yang dimaksud dengan para malaikat meletakkan sayap-sayapnya itu ada 3. Yang pertama, yang dimaksud dengan para malaikat meletakkan sayap-sayapnya adalah sebagai bentuk kerendahan, ketawaduan, dan kekhusyuan. bentuk ketawaduan dan kehusuan serta penghormatan terhadap ilmu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, para malaikat meletakkan sayap-sayapnya. Ini mengandung artian menahan diri untuk terbang agar senantiasa ada di samping para penuntut ilmu. Yang kedua, menahan diri untuk terbang agar senantiasa ada di samping para penuntut ilmu. Makna yang ketiga, kata Imam Al-Khattabi rahimahullah, yang dimaksud dengan meletakkan sayap-sayapnya, para malaikat meletakkan sayap-sayapnya adalah sebagai bentuk pertolongan. Sebagai bentuk pertolongan dan agar para penuntut ilmu itu mendapatkan kemudahan dalam mencari ilmunya. Ini tiga makna dari kata para malaikat meletakkan sayap-sayapnya. Disebutkan oleh Imam Abu Yahya As-Saji Zakaria, ia berkata, kami pernah bepergian bersama beberapa orang menyusuri kota Basrah dengan tujuan mendatangi sebagian ahli hadis untuk mencari hadis. Kemudian kami percepat perjalanan kami. Tiba-tiba ada seseorang yang bersama dengan kami, ia berkata dengan nada mengejek, mencela. Irfa'u, kata dia, angkatlah kaki-kaki kalian agar jangan sampai menginjak sayap malaikat. Khawatir sayap malaikatnya patah. Maka setelah dia mengatakan seperti itu, dia tidak bisa berjalan. Dia tetap berdiri hingga akhirnya jatuh, kemudian mati. Hadis tadi adalah hadis yang perlu untuk kita imani, penting untuk kita imani. Disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebenar-benarnya, bahwa para malaikat akan senantiasa meletakkan sayap-sayapnya sebagai bentuk keridhaan untuk para talabul ilmi. Dan kita sudah mengerti maknanya seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala. Akhwanu fillah rahimakumullah, itu di antaranya beberapa keutamaan yang terkait dengan ilmu. Dan agar nikmat ilmu ini tidak sirna, maka tentu saja kita harus selalu mensyukurinya dan berupaya untuk tetap menjaganya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun secara khusus memerintahkan agar kita mensyukuri nikmat ini, nikmat ilmu. Di Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-151 sampai 152. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah ma wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun." Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah arsalna fikum rasulan, kami telah mengutus seorang rasul ke tengah-tengah kalian, yatslu 'alaikum ayatina, yang membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, mengajarkan kepada kalian kitab dan hikmah, mensucikan kalian, kemudian mengajarkan kepada kalian sesuatu yang kalian tidak ketahui sebelumnya. Untuk itu ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah kalian kepadaku. Jangan sekali-kali kalian kufur. Jadi secara khusus ternyata di dalam Al-Quran Allah menyuruh agar kita mensyukuri nikmat yang satu ini, nikmat ilmu. Tujuannya supaya nikmat ilmu itu tidak sirna, kita harus menjaganya. Oleh karenanya, maka sudah menjadi satu keharusan bagi kita agar kita jadikan cita-cita kita yang paling tinggi adalah tahsilul ilmi, mendapatkan ilmu. Ini harus kita jadikan sebagai cita-cita kita yang paling tinggi. Tahsilul ilmi, mendapatkan ilmu. Dan kita harus selalu menumbuhkan kesemangatan dalam hal mencarinya, dengan cara duduk di majelis-majelis ilmu dan di halaqah-halaqah ilmiah. Akhwanu fillah rahimakumullah, berikut ini akan saya sampaikan beberapa perkataan para salaf dalam memotivasi atau mendorong kesemangatan untuk talabul ilmi, menuntut ilmu. Antara lain, pertama, perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Qala Abdullah bin Mas'ud, sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata, "Alaikum bil ilmi qabla an yuqbad." Hendaknya kalian berilmu sebelum ilmu itu dicabut. "Wa qabduhu an yadhhab ashabuh." Sedangkan tanda dicabutnya ilmu adalah dengan hilangnya para pemiliknya, perginya para pemiliknya. Wa innakum satajiduna aqwaman yaz'umuna annahum yad'unakum ila kitabillah wa qad nabadu wara'a duhurihim. Dan sesungguhnya, kata sahabat Ibnu Mas'ud, kalian akan mendapati satu kenyataan, munculnya suatu kaum yang mereka mengira bahwa mereka mengajak kalian semua ke dalam kitabullah, akan tetapi justru kitabullah itu telah mereka campakkan di belakang punggung-punggung mereka. Jadi kita akan mendapati satu kenyataan, munculnya kaum yang seperti ini. Mereka mengira bahwa mereka mengajak kalian kepada kitabullah, padahal justru kitabullah itu mereka campakkan di belakangnya. Kira-kira kalau muncul orang yang seperti ini, siapa yang akan dapat menghentikannya? Kalau bukan ahlul ilmu, kalau bukan orang-orang yang mempunyai ilmu. Karena itu, alaikum bil ilmi wa iyyakum wal bid'ah. Hendaknya kalian berilmu dan jauhi oleh kalian kebid'ahan. Demikian yang disampaikan oleh sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Selanjutnya, perkataan sahabat Abu Darda, seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, "An-nasu 'alimun wa muta'allim, la khaira fi ma baina dzalika." Manusia itu hanya ada dua golongan, imma 'alim wa imma muta'allim, alim atau pelajar. "La khaira fi ma baina dzalika," tidak ada kebaikan di antara keduanya. Untuk itu pilihannya hanya ada dua. Kita mau milih yang mana? Mau milih masuk dalam kategori alim atau milih masuk dalam kategori muta'alim? Selain yang dua itu tidak ada kebaikannya. Kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan, "Kafa bil ilmi syarafan an yad'ihi man la yuhsinuhu wa yafrahu bihi idza nusiba ilayhi, wa kafa bil jahli dhamman an yatabarra'a minhu man huwa fihi." Cukuplah yang menunjukkan bahwa ilmu itu menjadi sesuatu yang mulia ketika ada orang yang sebetulnya bukan pemiliknya tetapi mengaku-ngaku menjadi pemiliknya atau memilikinya, dan sangat senang kalau kemudian ilmu itu dinisbatkan kepadanya. Sekali lagi, kata Ali bin Abi Thalib, cukuplah yang menunjukkan bahwa ilmu itu menjadi sesuatu yang mulia ketika ada orang yang sebenarnya bukan pemiliknya tetapi mengaku-ngaku sebagai pemiliknya, dan sangat senang kalau kemudian ilmu itu dinisbatkan kepadanya. Dan cukuplah kebodohan itu menjadi sesuatu yang tercela ketika orang yang sebenarnya bodoh tetapi marah atau berlepas diri ketika kebodohan itu dinisbatkan kepadanya. Jadi orang bodoh juga kalau dibilang bodoh tidak mau, marah. Ini menunjukkan bahwa kebodohan itu sesuatu yang tercela, sesuatu yang jelek, sesuatu yang tidak baik. Sebaliknya, orang yang tidak berilmu ketika dikatakan punya ilmu itu akan senang. Ini menjadi gambaran kalau ilmu itu sesuatu yang mulia. Sahabat Umar bin Khattab berkata, "Inna ar-rajula la yakhruju min manzilihi wa 'alayhi min adh-dhunub mithlu jabal tihama. Fa idza sami'a al-ilma khafa wa raja'a wa taba wa raja'a ila manzilihi wa laysa 'alayhi dhanbun fala tufariqu majalis al-ulama." Kata Umar bin Khattab, sesungguhnya seseorang ketika keluar dari rumahnya boleh jadi membawa dosa. Seseorang ketika keluar dari rumahnya boleh jadi keluar dalam keadaan membawa dosa, seperti gunung Tihamah umpamanya. Tapi kalau kemudian dia mendengar ilmu lalu tumbuh rasa takutnya kepada Allah, kemudian dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala dosanya, lalu kembali pulang ke rumahnya, maka ia akan kembali pulang dalam keadaan tidak membawa dosa. Padahal ketika keluar dari rumah dia dalam keadaan membawa dosa. Tapi karena dia duduk di majelis ilmu, mendengar ilmu, timbul rasa takutnya kepada Allah, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala seketika, maka ketika dia pulang ke rumah, dia pulang dalam keadaan tidak lagi membawa dosa. Oleh karena itu kata sahabat Umar bin Khattab, "Fala tufariqu majalis al-ulama." Jangan sekali-kali kalian menjauh dari majelis para ulama. Wasiat Umar bin Khattab ini kemudian diamalkan oleh para tabi'in. Seperti perkataan Mu'tamir bin Sulaiman berkata, "Kataba ilayya wa ana bil Kufah, ishtar suhuf waktubul ilm." Kata Mu'tamir bin Sulaiman, "Bapakku menulis surat kepadaku ketika aku berada di Kufah. Dalam isi surat itu ada perkataan ishtari suhuf, belilah buku, waktubul ilma, dan tulislah ilmu." Ini wasiat ayah Mu'tamir, yaitu Sulaiman. Ishtari suhuf waktub al ilmu, belilah buku, tulislah ilmu. Fa innal mal yafni wal ilma yabqa, karena sesungguhnya ilmu itu akan habis. Karena sesungguhnya harta itu akan habis, harta itu akan sirna. Wal ilma yabqa, sedangkan ilmu akan tetap ada. Ilmu itu abadi. Ada hadis yang cukup masyhur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath." Kalau ibnu Adam itu meninggal dunia, maka seluruh amalannya akan putus kecuali tiga. Pertama, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Kemudian berikutnya, ilmu yang diambil kemanfaatan. Lalu anak soleh yang berdoa untuknya. Di antara tiga hal yang bermanfaat bagi si mayit, bagi orang yang sudah mati, yang paling abadi adalah ilmu. Sedekah jariyah itu akan ada habisnya, ada masanya. Seseorang misalnya mewakafkan sebuah bangunan untuk dijadikan madrasah, itu tidak akan tetap abadi, pasti akan ada masanya. kemudian anak soleh yang berdoa, tidak akan selamanya hidup. Dia pasti akan menjumpai kematian. Tetapi ilmu yang diambil kemanfaatannya, ini yang abadi. Ini yang abadi. Maka yang ditinggalkan oleh para ulama dahulu adalah sesuatu yang abadi, ilmu. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kita hanya mendengar namanya saja, orangnya belum pernah lihat. Tapi buku-bukunya, kitab-kitabnya, perkataan-perkataannya, ilmunya terus abadi sepanjang ada kehidupan dunia ini. Untuk itulah harta akan sirna, tetapi ilmu akan tetap abadi. Maka ishtari suhuf waktu bil ilmi, beli buku, tulislah ilmu. Selanjutnya Imam Al-Hasan Basri. Imam Al-Hasan Basri berkata, la an ya'lam ar-rajulu baban minal ilmi fayabud rabbahu bihi lahu wa khairun min an law kanat ad-dunya min awwalha ila akhirha fawada'ahu fil akhirah. Fawada'aha fil akhirah. Kata Imam Al-Hasan Basri, seseorang mengetahui satu bab ilmu, kemudian dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya tadi, maka ini jauh lebih baik baginya, jauh lebih baik baginya daripada dia punya harta yang jumlahnya banyak kemudian dia sedekahkan. Orang yang tahu satu bab ilmu, kemudian dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang telah diketahuinya itu, ini jauh lebih baik baginya daripada dia punya harta kemudian dia sedekahkan. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, "Ma min 'amalin afdalu min talabil 'ilmi idza shahhatin niyyah." Tidak ada satu amalan pun yang lebih utama daripada menuntut ilmu jika shahhatin niyyah, niatnya benar. Tidak ada satu amalan pun yang lebih utama, yang lebih afdol dari talabul ilmi jika niatnya benar. Untuk itulah para ulama kita menghabiskan waktunya itu dalam rangka talabul ilmi. Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, innama atlubul ilma ila an adkhul al-qabr. Sesungguhnya aku menuntut ilmu ini sampai aku masuk ke dalam kuburan. Bahkan tidak sedikit di kalangan para ulama kita ketika ditanya, ila mata tatlubul ilm? Sampai kapan engkau menuntut ilmu? Jawabannya sampai mati. Mereka habiskan waktu hidupnya itu untuk talabul ilmi. Dan tentu saja semua ini harus jadi pemicu bagi kita untuk kita juga mencontoh apa yang telah mereka lakukan dalam hidupnya. Begitu banyak wasiat-wasiat, nasihat-nasihat dari para ulama yang isinya dorongan, motivasi agar kita meluangkan waktu kita yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk talabul ilmi, menuntut ilmu. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Selanjutnya ada beberapa perkara yang penting untuk kita perhatikan, di mana perkara-perkara ini akan menjadi penghalang untuk kita mendapatkan ilmu. Satu di antaranya adalah al-malal. Malal itu kebosanan atau kejenuhan. Al-malal, kebosanan atau kejenuhan ini banyak faktor penyebabnya. Antara lain, di antara faktor atau penyebab munculnya kejenuhan, kebosanan dalam talabul ilmi adalah kesulitan dalam memahami pelajaran. Tidak sedikit talabul ilmi, pelajar, ketika menghadapi sesuatu yang sulit dari pelajarannya, itu membuat dia malas. Tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan belajarnya. Padahal sebetulnya kalau kita mendapati kesulitan dalam sebuah pelajaran, kemudian kita tetap melanjutkan talabul ilmi kita, maka ini bukanlah akhir dari segala-galanya. Tapi kalau seandainya kita mendapati kesulitan dalam memahami pelajaran, kemudian kita tidak melanjutkan belajar kita, inilah yang disebut dengan akhir dari segala-galanya. Karena ilmu itu tidak akan datang dalam waktu sehari semalam. Ilmu itu butuh waktu untuk kita bisa mendapatkannya. Kemudian butuh kesabaran. Kalau kita tidak punya kesabaran, maka tidak akan pernah mungkin kita akan bisa berhasil mendapatkan ilmu. Para ulama dulu juga, mereka mendapatkan ilmu itu karena mereka meluangkan waktunya dan karena kesabaran yang mereka tampakkan. Seperti Sa'id bin Musayyab rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa untuk mencari satu hadis saja aku harus menempuh perjalanan beberapa hari, beberapa malam. Satu hadis. Jadi kalau seandainya kita sudah diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk duduk di majelis ilmu, maka teruskanlah. Jangan sampai putus hanya gara-gara kesulitan dalam memahaminya. Jangan sampai mengambil ilmu sebagian-sebagian. Imam Az-Zuhri rahimahullah pernah berwasiat kepada muridnya, Yunus bin Yazid. Kata Imam Zuhri rahimahullah, la ta'khud al-ilma jumlatan. Jangan sekali-kali kamu mengambil ilmu itu hanya sebagiannya. Fa inna man rama akhdahu jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Karena siapa yang coba-coba mengambil sebagiannya, maka akan hilang sebagiannya yang lain. Walakinnahu syai ba'da syai ma'al ayyam wal layali. Akan tetapi ilmu itu diambil sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Step by step. Little by little. Yeah, slowly but sure. Syai ba'da syai. Sedikit demi sedikit. Perlahan-lahan. Ma'al ayyam wal layali. Dengan melewati hari-hari. Melewati waktu yang lumayan panjang. Itu. Jadi jangan sampai hanya karena mendapati kesulitan kemudian putus belajar. Kemudian sebab yang berikutnya, sebab yang kedua adalah qillatus sabr. Sedikitnya kesabaran dan ingin segera meraih hasil. Sedikit kesabaran dan ingin segera meraih hasil. Ini menjadi penyebab munculnya kebosanan dan kejenuhan dalam talabul ilmi. Baru belajar seminggu dua minggu, ingin cepat jadi seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebulan dua bulan ingin seperti Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Gak bisa seperti itu. Sekali lagi, ilmu itu tidak datang dalam waktu yang singkat. hanya satu malam atau satu malam atau satu hari, nggak mungkin. Berarti yang dibutuhkan, yang paling utama dalam thalabul ilmi adalah kesabaran, sabar. Kalau sedikit kesabaran, ingin cepat meraih hasil, tidak akan pernah mungkin berhasil. Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan, talabtul adab 30 sana wa talabtul ilmi sanatain atau 20 sana. Kata Abdullah bin Mubarak, talabtul adab 30 sana. Aku mempelajari adab itu hingga 30 tahun. Wa talabtul ilma, dan aku menuntut ilmu hingga 20 tahun. Siapa di sini yang sudah 20 tahun menuntut ilmu? Belum ada. Dan tempatnya juga belum ada waktu itu. Ya. Abdullah bin Mubarak mengatakan talabtul ilma 20 sana. 20 tahun. Dan tidak berhenti sampai di situ, terus sepanjang hayatnya, sepanjang hidupnya dipakai untuk talabul ilmi. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala banyak memerintahkan kepada kita agar bersabar. Bersabar. Wasbir, kata Allah. Fa innallaha la yadhi'u ajral muhsinin. Di surat Hud ayat yang ke-115. Bersabarlah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang berbuat baik. Kesulitan apapun, kalau kita punya kesabaran, itu akan menjadi mudah. Ya. Di surat Maryam ayat yang ke-65, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan dorongan, motivasi kepada kita agar bersabar. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi. Tingkatkan kesabaran li ibadatihi, untuk beribadah kepadanya. Dan kita harus yakini bahwa thalabul ilmi adalah ibadah. Tidak ada yang menyamai keutamaan ibadah thalabul ilmi jika niat kita benar. Lillah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ikhwanu fillah rahimakumullah, sebab yang ketiga yang bisa menimbulkan kejenuhan atau kebosanan dalam thalabul ilmi adalah kurang baik dalam cara menyerap ilmu. Kurang baik dalam cara menyerap ilmu. Ini terjadi ketika seseorang mengambil pelajarannya melebihi kemampuannya. Mengambil pelajarannya melebihi kemampuannya. Karena itu banyak di kalangan para ahlul ilmi mewanti-wanti kepada kita agar tidak boleh seperti itu. Ambil sesuatu dari ilmu sesuai dengan kapasitas kita. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala mengatakan, la ya'khudhu talib nafsuhu bima la yutiquhu bal yaqtasir 'ala al-yasir alladhi yadhbituhu wa yahkum hifdhuhu wa yutqinuhu. Tidak boleh seorang pelajar mengambil sesuatu dari ilmu yang tidak dimampuinya. Bal yaqtasir 'ala al-yasir, akan tetapi hendaknya dia mencukupkan diri dengan sesuatu yang mudah, yang dapat dikuasainya, sehingga dia bisa menghafalnya dengan baik dan bisa memantapkannya. Jadi harus ingat, ketika kita baru duduk di majelis ilmu misalnya, jangan sampai punya keinginan-keinginan yang terlalu besar ketika melihat teman duduk kita yang lain, mereka sudah jauh-jauh hafalan hadisnya ataupun hafalan Al-Qur'annya. Kita harus tahu diri kalau kita baru masuk atau baru memulai dalam thalabul ilmi. Awalilah dengan sesuatu yang ringan, sesuatu yang mudah, kemudian bertahap. Jadi dibutuhkan tadarruj, bertahap. apa kira-kira yang memang bisa kita pelajari terlebih dahulu. Tentu saja dari pelajaran-pelajaran yang memang untuk dasar. Dari dasar, kemudian menengah, kemudian tingkatan yang berikutnya. Jangan sampai baru duduk di majelis ilmu ingin langsung ke tingkatan yang tinggi. Ini kurang baik dalam menyerap ilmu. Ismail, Imam Ismail ibn Ulayyah, beliau mengatakan, kuntu asma'u min Ayyub khamsata ahadis. Kata Ismail bin Ulayyah, saya mendengar hadis dari Ayub hanya 5 hadis saja. Hanya 5 hadis saja. Walau hadatsani aktsar minhu atau min dzalik fama uridu. Kalau seandainya Ayub menyampaikan hadis lebih dari itu, maka aku menolaknya. Ini Imam Ismail bin Ulayyah. Kemudian Imam Syu'bah, Imam Syu'bah juga pernah berkata, kuntu ati Qatadah. Aku pernah mendatangi Qatadah. Fa'as'aluhu an hadithain. Kemudian aku minta agar dia menyampaikan 2 hadis. Fayuhadisuni. Dia pun menyampaikan kepadaku 2 hadis. Thumma yaqulu azidu. Lalu Qatadah bertanya kepadaku, apakah mau aku tambah? Fa'akulu, maka saya katakan kepada Qatadah, la hatta ahfaduha wa utqinuha. Tidak, sampai aku bisa menghafalnya dan memantapkannya. Ini sekelas Syu'bah ibnul Hajjaj, seorang ahli hadis, bahkan disebut sebagai amirul mu'minin fil hadis. Dia hanya meminta 2 hadis saja kepada Qatadah. Sampaikan kepadaku 2 hadis. Ketika Qatadah menawarinya untuk ditambah, Syu'bah mengatakan tidak, sampai aku bisa menghafalkannya terlebih dahulu dan memantapkannya. Jadi butuh perlahan, bertahap. Ini dicontohkan oleh Imam Syu'bah Ibnu Hajjaj rahimahullah, yang sudah terkenal di kalangan ahli hadis, di mana semua riwayat yang disampaikan oleh Syu'bah dari gurunya, walaupun dengan menggunakan kataan, itu dapat diterima. Dapat diterima. Sementara sebagian ahli hadis yang lain, kalau meriwayatkan dari gurunya dengan menggunakan kataan, itu harus dipertanyakan. Apakah benar-benar mendengar dari gurunya atau tidak. Tapi Syu'bah tidak demikian. Sekalipun Syu'bah ketika meriwayatkan dari gurunya dengan mengatakan an, itu pasti diterima. An fulan misalnya. Pasti diterima. Kalau yang lain harus dicek dulu ya, ketika meriwayatkan dari gurunya dengan menggunakan kata an. Kenapa? Karena Syu'bah pernah mengatakan, ketika aku duduk di majelis Qatadah, maka yang aku perhatikan adalah gerakan mulutnya. Kalau seandainya Qatadah mengatakan an, aku tidak mencatatnya. Tapi kalau Qatadah mengatakan haddatsana atau sami'na atau haddatsani, maka aku catat. Ini kejelian seorang Qatadah, seorang Syu'bah. Sehingga ketika dia meriwayatkan dari gurunya, walaupun menggunakan kata an, itu pasti diterima. Karena hadis tersebut pasti didengar oleh Syu'bah dari gurunya. Beda kalau ahli hadis yang lain. Ada kalanya harus dilihat, atau ada kalanya harus menggunakan haddatsana baru diterima hadisnya. Tapi dengan kedudukan yang seperti ini, Imam Syu'bah rahimahullahu taala memberikan contoh kepada kita bahwa dalam pengambilan ilmu itu butuh tahapan, butuh kesabaran dari mulai yang kecil ya, kemudian yang di atasnya, kemudian yang di atasnya. Dari mulai tingkatan dasar, kemudian berikutnya, kemudian berikutnya. Kalau tingkatan dasar sudah dikuasai, baru kemudian masuk ke tingkatan menengah. Tingkatan menengah sudah dikuasai dengan baik, baru kemudian tingkatan yang berikutnya. Sampaikan kepadaku 2 hadis, kata Syu'bah kepada Qatadah. Ketika disampaikan 2 hadis, ditawari untuk ditambah, Syu'bah menolak. Sampai dia bisa menghafalnya terlebih dahulu. Seperti inilah, ikhwan fillah rahimakumullah, cara bagaimana kita mengambil ilmu. Karena kalau tidak seperti ini, maka kita akan dihinggapi dengan penyakit kebosanan, kejenuhan. kita akan mendapati banyak kesulitan. Dan ini diantara penyebab munculnya kebosanan atau kejenuhan dalam thalabul ilmi. Pertama, kesulitan dalam memahami pelajaran. Kemudian yang kedua, sedikit kesabaran dan ingin cepat meraih hasil. Lalu yang ketiga, kurang baik dalam cara penyerapan ilmu. Ini penting untuk kita ketahui, ya. Sehingga kalau sebagian kita ternyata seperti ini keadaannya, segera perbaiki. Khana bin akramani wa akramakumullahu jami'an. Ada beberapa upaya atau langkah yang bisa mencegah datangnya kebosanan atau kejenuhan dalam thalabul ilmi. Langkah yang pertama adalah doa. Ini tidak boleh kita lupakan, ya. Karena doa adalah senjata yang utama bagi kaum mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Doa menjadi bukti betapa butuhnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu al-ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, sungguhnya kalian itu fakir kepada Allah. Butuh kepada Allah. Wallahu al-ghaniyyul hamid. Dan Allah Subhanahu wa taala maha kaya lagi maha terpuji. Jangan sampai ada satu waktu yang kita lewatkan di mana kita tidak berdoa pada waktu itu, ya. Apalagi bagi para thalabatul ilmi, doa menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun memberikan contoh kepada kita. Misalnya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari beberapa hal. Rasulullah mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemalasan. Wa a'udzubika minal jubn. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa takut atau menjadi penakut. Wa a'udzubika minal haram. Aku berlindung kepadamu dari kepikunan. Wa a'udzubika minal bukhli. Aku berlindung kepadamu dari kekikiran. Bahkan disebutkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud dalam hadis riwayat Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berlindung dari kemalasan setiap pagi dan setiap sore. Dan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala an juga memberitahukan kepada kita bahwa sering sekali beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam melantunkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal harami wal hazmi wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubn. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kepikunan, ya, dari kesedihan, dari ketidakmampuan, dari kemalasan, dan seterusnya. Jadi sangat penting sekali bagi kita untuk selalu memanjatkan doa kepada Allah Azza wa Jalla agar dimudahkan dalam segalanya. Kalau kita tidak pernah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, maka sesungguhnya kita masuk dalam kategori manusia yang paling tidak berdaya, ya. A'jazun nas man 'ajiza 'anid du'a wa abkhalun nas man dakhila bisalam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling tidak berdaya itu adalah manusia yang tidak mampu berdoa. Sedangkan manusia yang paling bakhil adalah manusia yang bakhil dari mengucapkan kata salam. Yang berikutnya selain doa adalah as-sabru wa dawamul hirs 'alal izdiyad, kesabaran dan selalu menjaga kemauan. Selalu menjaga kemauan bertambahnya ilmu. Sabaran adalah sesuatu yang sangat penting, manfaatnya pun sangat banyak. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, bersabar dari kemaksiatan kepada Allah, dan bersabar atas ketetapan dari Allah, kemudian bersabar dalam talabul ilmu, dalam menuntut ilmu. Sampai dikatakan oleh para ahlul ilmi, siapa yang dahinya tidak pernah berkeringat ketika menuntut ilmu, maka sesungguhnya dia tidaklah dikategorikan sebagai orang yang sedang menaiki tangga keutamaan dan kemuliaan. Jadi talabul ilmu itu, talabul ilmi ini ibaratnya orang yang sedang menaiki tangga kemuliaan dan keutamaan. Siapa yang tidak pernah berkeringat dahinya, maka tidaklah ia dimasukkan dalam kategori orang yang sedang menaiki tangga kemuliaan. Butuh pengorbanan memang, butuh waktu, butuh usaha. Harus capek, harus lelah. Namun demikian, siapa yang bisa mengatasinya, sungguh ya, dia berada dalam kemuliaan dan banyak keutamaan. Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullahu taala melantunkan beberapa bait dalam hal ini. Beliau mengatakan, isbir ala muril jafa min muallimin. Bersabarlah atas sikap kasar dari muallim, dari seorang guru. Fa inna rusubal ilmi fi nufratihi. Sebab kegagalan ilmu itu ketika lari darinya. Wa man lam yazuq murra ta'allumi sa'atan, siapa yang tidak pernah merasakan pahit ketirnya belajar walau sesaat, tajarra'a dzullal jahli tula hayatihi, maka seolah dia sedang menanam kebodohan sepanjang hidupnya. Wa man fatahu ta'allum waqta syababihi, siapa yang kehilangan kesempatan belajar di waktu mudanya, fakabir alaihi arba'an liwafatihi, maka di waktu tuanya sudah dinanti oleh kematian. Wa dzatul fata wallahu fil ilmi wat tuqa, kehebatan seseorang demi Allah hanya ada dalam ilmu dan ketakwaan. Idza lam yakuna la ya'tibar li dzatihi, kalau seandainya keduanya tidak ada, maka orangnya pun dianggap tidak ada. Kehebatan seseorang hanya ada dalam ilmu dan ketakwaan. Kalau sudah tidak ada dua hal ini dalam diri seseorang, maka dianggap tidak ada orangnya, tidak berarti apa-apa. Untuk itu beliau pun menyampaikan nasihat atau wasiat yang lain. Kata beliau, haqqun ala talabatil ilmi bulughu ghayata juhdihim. Sungguh menjadi hak bagi para penuntut ilmu untuk mengerahkan segenap upaya dan kesungguhannya. Fil istikthar min al-ilmi, untuk memperbanyak ilmu. Was-sabr ala kulli 'aridin duna talabih, dan bersabar menghadapi segala rintangan-rintangannya. Imam Sa'id bin Jubair juga mengatakan, la yazalu ar-rajulu 'aliman ma ta'allama, fa idza taraka ta'allum wa dhanna annahu qad istaghna wa iktafa bima indah fa huwa min ajhali ma yakun. Seseorang itu masih akan tetap disebut sebagai seorang alim ma ta'allam, selama dia belajar. Fa idza taraka ta'allum, tapi kalau seandainya dia meninggalkan belajar, kemudian merasa tidak memerlukannya lagi dan merasa cukup dengan apa yang telah dimilikinya, fahuwa ajhalu ma yakun, maka sungguh dia akan menjadi orang yang paling bodoh. Semakin orang itu mempunyai ilmu, sebenarnya akan semakin besar kesungguhannya untuk terus menambah ilmu. Jadi wajar kalau Imam Sa'id bin Jubair mengatakan bahwa seseorang itu tetap dikatakan sebagai alim selama dia mau belajar. Kalau meninggalkan belajar dan sudah merasa cukup dengan hal yang dimilikinya, maka sebetulnya dia menjadi orang yang paling bodoh. Untuk itu sekali lagi, kesulitan apapun, hal apapun yang merintangi kita dalam thalabul ilmi, kalau kita tetap belajar, itu sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia, sesuatu yang terpuji. Tapi kalau hanya karena ada kesulitan, ada rintangan kecil, kemudian kita tinggalkan majelis ilmu, ini kebinasaan. Ini sesuatu yang berbahaya. Ini bisa mencelakakan. Oleh karena itu tetaplah, jangan sampai meninggalkan majalis al-ilm, majelis-majelis ilmu. Selanjutnya, ikhwan fillah rahimakumullah, yang ketiga, upaya untuk bisa mencegah datangnya kebosanan atau kejenuhan adalah husnu ikhtiyar rufaqa, pandai memilih teman. Pandai memilih teman artinya memilih teman yang baik, ya. Seharusnya atau sepantasnya bagi para thalabatul ilmi memilih teman yang bisa memberinya faedah atau teman yang bisa diambil darinya faedah. Karena dengan bergaul bersama dengan mereka atau teman seperti itu, ini bisa membangkitkan kesemangatan, menguatkan kemauan. Jangan sampai bergaul dengan teman atau orang yang sama sekali tidak bisa diharapkan apa-apanya, tidak bisa memberi faedah, tidak juga bisa diambil darinya faedah. Tapi pilihlah teman yang memang bisa memberikan faedah atau bisa kita ambil darinya faedah. Dalam kitab Al-Hilyah karya Abu Nu'aim disebutkan bahwa Imam Sufyan ats-Tsauri pernah ditanya oleh beberapa orang, man nujalis, siapakah orang yang layak kami jadikan sebagai teman duduk. Maka Sufyan ats-Tsauri menjawab, man tudzakkirukum billah ru'yatahu, orang yang pantas untuk kalian jadikan sebagai teman duduk adalah orang yang kalau kalian melihatnya itu akan mengingatkan kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Sufyan ats-Tsauri berikutnya, orang yang pantas untuk kalian jadikan sebagai teman duduk adalah orang yang kalau kalian lihat amalnya itu akan membuat kalian mencintai akhirat. Selanjutnya kata Sufyan, orang yang kalian pantas untuk kalian jadikan sebagai teman duduk kalian adalah orang yang ucapannya bisa menambah ilmu kalian. Ini teman duduk yang baik, orang yang pantas untuk kita jadikan sebagai teman dalam thalabul ilmi. Intinya, teman yang baik dalam thalabul ilmi itu adalah orang yang bisa memberikan dorongan yang positif dalam menuntut ilmu, dalam beramal, dan dalam hal kebaikan-kebaikan yang lainnya. Teman yang baik atau orang yang layak untuk dijadikan sebagai teman adalah orang yang ketika kita lihat itu akan mengingatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita lihat amalannya membuat kita cinta terhadap akhirat. Kalau kita dengar ucapannya bisa menambah ilmu kita. Ini sangat penting untuk diperhatikan bagi para talabatul ilm. Upaya yang berikutnya, yang keempat, adalah dawamun nawar wal mutala'ah fi kutubis sirah wa tarikh wa tarajim. Selalu ada kemauan untuk melihat, menelaah kitab-kitab sirah yang memuat perjalanan, sejarah, dan biografi para ulama. Jadi jangan sampai ada perasaan karena saya sudah tua usia, saya sulit untuk menerima ilmu, saya tidak akan belajar. Perlu untuk kita ketahui, Ibnu Hazm itu mulai belajarnya ketika di usia 26 tahun. Bukan dari kecil, 26 tahun. Usia tengah-tengah. Dikatakan muda juga tidak, dikatakan tua juga tidak. Ini Ibnu Hazm rahimahullah. Karena itu jangan sampai ada perasaan karena sudah tua kemudian tidak mau lagi duduk di majelis al-ilm. Tidak. Tidak ada bedanya antara tua dan muda dalam urusan talabul ilmi. Dalam urusan mencari ilmu. Justru harus saling mendorong antara yang tua dengan yang muda. Untuk itulah sangat penting sekali meluangkan waktu membaca sejarah, biografi para ulama. Bagaimana mereka ketika menuntut ilmu. Selanjutnya yang kelima, al-bu'du anil ma'asi wasayyi'at. Berupaya menjauh dari kemaksiatan dan kejelekan-kejelekan, baik yang besar ataupun yang kecil. Artinya seorang talabul ilmi atau talabatul ilmi dituntut untuk memiliki sikap iffah, menjaga diri dengan baik. Jangan sampai penuntut ilmu menjadi hamba syahwat. Jangan sampai seperti itu. Imam Bishr Ibn al-Haris rahimahullah ta'ala mengingatkan bahwa jika ilmu ingin datang kepadamu, fala taksi, jangan sekali-kali engkau melakukan kemaksiatan. Jika ilmu itu ingin datang kepadamu, jangan sekali-kali engkau melakukan kemaksiatan. Mungkin ketika kita menghadapi adanya kesulitan dalam sebuah pelajaran, itu lantaran kesalahan yang pernah kita lakukan. Untuk itu introspeksi, perbaiki keadaan, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan, keringanan untuk bisa memahami dan menyerap ilmu dengan baik. Jadi upayakan untuk menjauh dari kemaksiatan, baik yang kecil ataupun yang besar. Selanjutnya, hifdzul auqat, menjaga waktu dengan baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari telah memberitahukan kepada kita dari sahabat Ibnu Abbas, kata Rasulullah, ni'matan magbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal farag. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengannya, yaitu kesehatan dan waktu yang luang. Sehat dan waktu yang luang. Ini hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kita manfaatkan dengan baik, ya. Untuk itu Imam Nawawi rahimahullahu taala berkata, yan bagi an yakuna harisan ala ta'allum. Penuntut ilmu itu harus punya kesemangatan untuk belajar. Muwadiban alaihi fi jami'i awqatihi lailan wa naharan. Terus menjaga waktunya sepanjang siang dan malam. Hadaran wa safaran, dalam keadaan mukim, tidak bepergian, ataupun dalam keadaan safar. Jangan sampai waktunya hilang begitu saja, kecuali untuk sesuatu yang memang darurat, seperti makan ataupun minum, ya, dan hal lainnya seperti istirahat yang ringan untuk menghilangkan kejenuhan. Artinya, bagi setiap penuntut ilmu harus bisa membagi waktu dengan baik. Mana waktu belajar, mana waktu istirahat, mana waktu yang dibutuhkan untuk makan, untuk minum, dan seterusnya. Dengan begitu, insya Allah kesehariannya sudah ada jadwal yang tetap. Ini bisa sedikit banyaknya menghilangkan rasa kejenuhan dan kebosanan dalam thalabul ilmi. Kemudian berikutnya, ulul himmah, mempunyai asa yang tinggi, cita-cita yang tinggi, kemauan yang besar. Perlu untuk kita ingat, dalam urusan agama dan ilmu, jangan melihat kepada orang yang di bawah kita, ya. Dalam urusan agama dan urusan ilmu, jangan kita lihat orang yang di bawah kita. Akan tetapi yang harus kita lihat adalah orang yang di atas kita, dalam urusan din dan dalam urusan ilmu. Beda halnya dengan urusan dunia. Kalau dalam urusan dunia, yang harus kita lihat adalah orang yang di bawah kita. Ini dalam urusan dunia, yang harus kita lihat orang yang di bawah kita. Jangan melihat orang yang di atas kita. Apa artinya? Kalau dalam hal ilmu dan urusan din kita melihat kepada orang yang di bawah kita, maka kita tidak akan pernah maju-maju. Selalu akan menyepelekan urusan agama dan ilmu. Tidak ada kemauan yang kuat untuk memperbaiki urusan din dan juga untuk meningkatkan keilmuan. Tapi kalau kita melihatnya ke orang yang di atas kita dalam urusan din dan ilmu, maka kita akan termotivasi, minimal sama sejajar dengannya, atau kalau bisa melebihinya. Ini. Kalau dalam urusan dunia, maka yang kita lihat adalah yang di bawah kita. Supaya apa? Supaya kita tidak terlalu berambisi terhadap dunia. Kalau kita dalam urusan dunia melihat kepada orang yang di atas kita, maka ambisi kita, semangat kita adalah untuk bisa mengejarnya. Kalau bisa melebihinya. Jadi kita harus mempunyai kesemangatan yang tinggi, cita-cita yang tinggi, itu dalam urusan din dan dalam urusan ilmu. Berikutnya adalah keikhlasan. Ini juga sesuatu yang tidak boleh untuk kita abaikan, keikhlasan. Karena walau bagaimanapun, keikhlasan itu akan mengangkat amalan, ya. Keikhlasan akan mengangkat amalan. Dan keikhlasan juga menjadi sesuatu yang akan mendorong seseorang untuk melanjutkan thalabul ilmi. Karena setan pun kan putus asa sama orang-orang yang keikhlasannya tinggi. Illa ibadakal mukhlasin. Setan mengatakan bahwa aku akan memalingkan hambamu ya Allah dari jalan yang lurus, kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin, yang ikhlas. Nah, karena itu keikhlasan sesuatu yang sangat penting, sangat berpengaruh besar terhadap amalan. Amalan yang mungkin nampak ringan, tetapi kalau ditopang dengan keikhlasan, bisa jadi besar kedudukannya di hadapan Allah. Sebaliknya, amalan yang kelihatannya besar tapi tidak ditopang dengan keikhlasan, itu akan menjadi kecil, ya. Karenanya tetap perbaiki niat kita, tetap kita koreksi keikhlasan kita. Dan harus kita yakini bahwa keberhasilan dalam hal apapun kuncinya adalah keikhlasan. Ikhwan fillah akramani wa akramakumullah jami'an, insyaallah kita cukupkan dulu sampai di sini. Mungkin nanti dilanjut setelah sholat. Alhamdulillahirabbil alamin.